Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi akramana bisyami syahri Ramadan waja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa itqin minan niran wa anzala fihil qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al malikul mannan, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bisunnati wal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, sa'adatul kurama, masyaikhun al-a'izza, sagunging para kiai, para alim, masyaikh ingkang sanget kula takzimaken, segenap panitia wisata rohani Masjid Al-Falah, bapak ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ad-dunya daruman la darolah wa maluman la malalah. Dunya niki omahe wong sing ora duwe omah, desane wong sing ora duwe desa, kampunge wong sing ora duwe kampung, bahkan donya niki negarane wong sing ora duwe negara. Kula panjenengan niki asline mboten penduduk donya. Panjenengan ten donya niki pendatang, imigran. Mergo asline jenengan sedaya niki penduduk swarga, turun ahli swarga, yaiku turunane Nabi Adam kalih ibu Hawa. Dadi sing rawuh enjing menika sedaya niki asline penduduk swarga. Mbak no trimo ngene rupane penduduk swarga. Sangkingane kalih Gusti Allah, kulon jenengan ki sementara waktu dimutasi tendunya mergo katut bae. Bae dimutasi anak putune ya melu. Lagi ono kabar bapak ibu menawa jenengan dereng pireng, rencanane Gusti Allah. Kok diguyu to? Rencanane Gusti Allah jenengan ki arep dibalik no nang swarga maneh. Sedaya nggih illaman aba, kejaba wong sing emoh. Enten wong sing emoh mlebu swarga pun diduduhne kalih Allah, kalih Rasulullah, dalane swarga ku iki jelas. Ngono ku ana wong sing nyebal lewat dalan liya, niku berarti emoh mlebu swarga. Kanjeng Nabi dawuh, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa wonge gelem nurut aku mesti mlebu swarga. Lah nek gak gelem nurut aku berarti moh mlebu swarga. Bapak ibu ingkang minul ya, donya iki bandane wong sing ora duwe bondo. Soale napa? Kula jenengan ten donya niki ternyata namung gentenan. Sedaya barang donya niku muk dinggo gentenan. Nuwun sewu, panjenengan urip ten Tuban, dadi wong Tuban, manggon ten Tuban, niki janjane muk genteni wong biyen. Nggih napa mboten? Ate orang nggih lo kapan leh mung gawe tuban. Penjenenganku saiki diarani wong jaman saiki mergo jenengan genteni wong jaman biyen. Sekedap meleh jenengan sedaya ku ate maleh dadi wong jaman biyen digenteni kalih anak putu sampean. Mulane nek iso urip nang donya niki ayo dadi wong sing apik. Nyatet sejarah sing apik, ninggali kenang-kenangan sing apik kanggo anak putu. Nek kula jenengan dadi wong apik, sok anak putu bangga. Ana matine kula sampean didongakno kalih anak putu. Seweneng gak ana wong apik kaya bapakku. Jan wonge sabar, ahli jamaah, luman. Dadi anak putu sregep ndongakno. Aja sampai kok ana omongan ra ana wong cerewet kaya ibuku ora eneng. Ya akeh wong wedok cerewet tapi ra kaya ibuku. Ibuku modele cerewete khusus. Sak desa sapa sing ora tau dicelathu. Gentenan nuwun sewu. Omah sing saiki jenengan nggoni niku sekedap melih genten putra jenengan sing nggoni. Sing di sawah saiki jenengan garap, mboten dangu melih genten anak jenengan sing garap. Toko sing saiki jenengan lakokno, sekedap melih digenteni anak jenengan sing lakokno. Duit saiki jenengan simpen, jenengan damel. Kadang seminggu kas, genten wong liya sing nyimpen, genten wong liya sing damel. Ngapunten nggih, Bu Heni iku saiki dadi Bupati Tuban, iku mergo genteni bupati biyen. Sekedap meleh nek Bu Hani prei genteni bupati sing anyar. Kiai yo gentenan, apa sing ora gentenan nang donya? Wong bojoe kadang gentenan. Kok diguyu to? Nduk kene ana wong lanang sing rabi rondo. Nah iku yo genteni kancane. Nerusno perjuangane kanca. Cuma aku pesen yo dirumat sing apik, Pak. Rondo yo wis. Engko nang sampean atik ndek pikiran, iki berarti tipete wong nggih ngono. Aja katik ngono. Maksude ngeten Bapak Ibu, bojo sampean ku saiki isih dadi bojo sampean. Ya sampean keloni bareng ngono nek tepak kober. Tapi engko sampean mati, kadang genten wong liya sing ngeloni. Genten dirabi wong liya. Mulane bojo iku asline enak sing elek-elek. Ana matine sampean aman gak digenteni wong. Pak, jenengan di bojo nang wayu monyor-monyor. Lagi ditinggal mati, akeh sing ngantri. Hiting-hiting wong pirang-pirang kok. Mergo ayu, kadang sing lanang lagi didusi nang sing wedok nunggoki nang pinggire karo nangis geru-geru. Ngono kuwi wis diincim wong, ya tutukno nduk lemu nangis. Katok-katok no tangismu, entek no lohmu. Gak suwe, gak suwe, titeni. Sebentar lagi kau akan jatuh ke pelukanku. Ngono. Mergo ayu. Ono sing ketoke nglipur tapi duwe karep. Sing wedok nangis geru-geru dicedhaki. Sabar ya dek, sabar. Iki wis pestene bojomu, kabeh wong ya ape mati. To dongakno bojomu, muga-muga jembar kubure padang dalane. Rasa susah-susah, wis to lek dibutuhan apa-apa, ngomong aku beres-beres. Koyoke ape nulung tapi ape mentung, mergo ayu. Coba nek bojo elek, utuh sampai mati. Beset kulite ya ora kok. Mangkane bojo elek ku keamanan terjamin. Jenengan yang ngoten Bu, ndek bojo lanang nang ganteng kuning gagah gede dhuwur pengerten duwite kata jantungan sampean. Metu sak metu kuwatir kecantol. Jal wong wedok ndek bojo nang elek, wis ireng endik metekel kunting jembo uris. Rega blek dhuwit ngentutan pisan. Nah wong lanang ngono ku culno tengah wengi aman kok. Aja kok petuk wong, demit ile petuk nyimpang. Ngapunten Bapak Ibu, malah hasil riset penelitian membuktikan ternyata bojoku awet sing elek. Lho lak gak percaya? Bojo ganteng, bojo ayu ku gak awet. Paling banter 20 tahun entek gantenge, ilang ayune. Nek bojo elek, awet sampai mati ya elek. Maksudnya ngeten, bojoku tatanane Gusti

khususnya niku wong Jawa lek ngarani babakan hawa songo, mangkane tirakate wong sian niku nek pengen sakti ngening no cipto mandeng pucuking grono madep mantep marang kang murba waseso mekek babakan hawa songo ya bolongan songo iku ku mergo sumbere maksiat sumbere dosa gampang tumindak elek. Gusti Allah maringi lambang sing metu kanggone bolongan songo ku gak ono sing apik, gak ono sing enak, semua menjijikkan, kabeh jemberi wong. Lambang bahwa bolongan songoku gampang tumindak dosa, gampang lakoni elek. Sama nek ra percaya dibuktekno. Sing metu kok bolongan mripat napa? Ketek. Angger esuk mabrik sak tape-tape. Teko bolongan cangkem, idu, riak, utah, gumoh. Sarang walet. Iler-iler apa cah? Orang ono sing enak teko irung umbel mimisen upil jemberi wong kabeh. Ayo teko kuping sing medal napa at cukil watu wat curaku semuanya menjijikan. Teko bolongan ngisor sing arep oyo bapak-bapak yo santen, ibu-ibu tiap ulan kecap campur caos gak ono sing enak. Teko sing buri sing medal napa gedang goreng kadang dadi bubur mboten enten sing enak. Iki lambang saking Allah bahwa bolongan songoku gampang tumindak dosa, gampang lakoni maksiat, rekson jogon khususnya nalika poso. Nah sampan perhatikan ya, semakin ombo bolongan iku semakin besar peluang lakoni dosa. Bolongan kuping karo bolongan cangkem, ombo bolongan cangkem, mulane antara kuping karo cangkem niki dosane akeh cangkem. Baik cangkem dhuwur maupun cangkem dhuwur. Sampai Kanjeng Nabi janji, "Man admanuli ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi admanulahul jannah." Sapa wonge sing iso jamin krana aku iso jaga barang sing berada di antara kedua rahang. Apa Bu jenenge? Ngisore irung 4 senti cangkem karo yang berada di antara kedua paha. Mboten ngertos? Pengen ngertos? Ngadeg kula duduhno. Maka dijamin swarga karo Kanjeng Nabi. Terutama niki. Biasane sing rapate iso njogo iki ibu-ibu napa bapak-bapak? Hah? Wong lanang nggih Bu nggih? Mulane lek ning wong kakek ngomong diarani oh lambe yo lambe lanang. Non? Ucara kene lambe wedok. Mangkane wong wedok gak ana brengose. Asline wong wedok biyen ku ana brengose, Bu. Ya mergo kak digawe tak pritil kabeh brengose. Niki aja kaget, Pak. Nek wong lanang gak pati akeh omong, soalnya wong lanang ku bibite teko Nabi Adam. Adam ku suarane mingkem Adam. Mi ora pati akeh omong. Lah nek wedok bibite teko Ibu Hawa, mangkane do cuwak. Aja kok hari-hari biasa, pengajian ngene iki mentolo rasan-rasan. Ngono tanggane ning nganggo gelang anyar ngono ku ya dirokno pinggire dijawe, "Le, delok ta. Utange nerithik kok gelange anyar." Ngono ku sita ya nimbahi, "Lah iya, utangno dulurku ya reng disaur, ngono ku ora isin." Pinggirnya nambahi, "Le, kuwi ngono dudu gelang emas. Aku roh tukune." Dapak gak ngono. Allah ya Karim. Hati-hati Bu niki, hati-hati saestu. Wong pancen wong lanang karo wong wedokku seje, seje. Wong lanangku ditakoni siji nyauri siji. Kon dikak, "Ka warung." "Wis, wong takoke sito, nyauri ya sito." Nek wong wedok ditakoni siji, lek nyaur 27. Ana wong wedok kok pasar petuk tangga tekani. Kondi yu, anu Dik kok pasar. Ya Allah Dik, Dik pasar iki mundak ruwame to Dik. Aku bedalke tisu jam 6 ya nek mulih Dik. Lah sampean tak kandhani apa-apa ku mundak kabeh tak kandhani. Aku nggodhok 500 mlebu ngene iki tok. Nah pindang ya mundak, lengo ya mundak, brambang ya mundak. Ya Allah Dik, aku nek ngono petuk Pak Lurah bareng karo Bu Lurah isin aku tiba saraku dungan. Lah wong ditakoki kondi kok tok pindang, tok lombok, tok brambang.

dunia roto menungso ku luweh kepencut, luweh milih kenikmatan dunia. Mboten purun angen-angen sing jero wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat iku luweh bagus, akhirat iku luweh langgeng. Lah Ramadan niki Bapak Ibu satu momentum, kesempatan emas kangge kula jenengan supaya mboten col donya karo akhirate, ben akeh dunyan, ben akeh akhirate timbang dunyane. Mergo 11 bulan selain Ramadan kula jenengan iki jelas akeh dunyane timbang akhirate. Ayo 11 wulan sak liyane Ramadan kula jenengan ganjarane kalih dosane kathah pundi? Alhamdulillah jujur-jujur. Wong iku nek antara ganjaran karo dosane akeh, dosane binjing no akhirat panggonane jelas. Ten pundi? Kok kendel sampean? Modele kaya wis siap. Nah, Ramadan satu bulan aja nganti dunyane ngalahno akhirate. Sementara waktu sakulan Ramadan ki dunya dikesampingkan. Ben imbang. Kok saged ngoten? Nggih, wong Ramadan niku bonus e Gusti Allah sing luar biasa. Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Poso sedina luwih apik timbangane 1000 dina. Wa tasbihatun fihi khairun min alfi tasbihatin. Saman maca tasbih sepisan bulan Ramadan, subhanallah iku padha karo subhanallah ping 1000. Pokoke amal siji diganjar 1000. Salat jamaah sepisan padha karo jamaah ping 1000. Khatam Quran sepisan ulan Ramadan padha karo khatam Quran ping 1000. Aku lho sampean lho kapan iso ngatamno Quran ping 1000 nek gak ulan Ramadan? Sedekah 1000 rupiah ulan Ramadan padha karo sedekah 1 juta. Sedekah 10.000 padha karo sedekah 10 juta. Jenengan sedekah gedang goreng siji, jenengan nuncalno wong darusan kelotak kenek ndase. Iki padha karo sedekah gedang goreng 1000. Masya Allah, pokoknya amal siji ditikelno 1000. Ngono ku sik dikai Lailatul Qadar. Suwengi nilaine khairun min alfi syahrin, luwe apik timbangane 1000 bulan. 1000 wulan ku nek diitung 83 taun punjul petang wulan. Dadi umat Muhammad niki umpamane sak lawase urip menangi Lailatul Qadar ping 10 ngono ae. Iki padha karo 840 taun ibadah tok, gak kepotong turu, gak kepotong ngising, gak kepotong mangan, gak kepotong apa-apa. Alhamdulillah. Lillah, cuma ngapunten Bapak Ibu, Ramadan iki ya bungah tapi ya kudu digandengi prihatin. Mergo ana kaidah tadu'afati sayyi'at kama tadu'afatil hasanat. Nek amal apik ganjarane ditikelno, amal elek dosane ya ditikelno. Hati-hati. Nyolong pisan ulan Ramadan padha karo nyolong ping 1000, padu pisan padha karo padu ping. Bu, nyelatu bojo pisan padha karo nyelatu ping 1000, ngrasani pisan padha karo ngrasani ping. Ibu-ibu terus pundi? Ramadan niki program rasan-rasan prai napa jalan terus? Hah? Lanjutkan. Hati-hati, nek gak hati-hati, padha karo gedhekno dosa. Mangkane timbangane ra iso nglakoni ibadah, atok turu. Sampai Kanjeng Nabi dawuh hadis sing lucu sangat, hadis iki ra payu nek gak Ramadan. Payune mek Ramadan tok, naumus shaimi ibadatun, turune wong posoku ibadah. Lho turu niku padahal asline elek to, Bu nggih? Kula sampean aja cangkene butuhno ra mentolo ape turu, saking eleke. Wong turu ku nggua umur, sak ayu-ayune wong wedok nek turu elek, wong lanang ganteng kok kaya apa nek turu elek. Karena jere Imam Ghazali an-naumu shibhul maut, turu ku nyerupani pati, turu karo mati niku tasik bateh. Negak misanan ya minduan ngono ae. Mangkane nek eneng wong kok penggaweane turu, turu ku tandane wis kesusu mati. Wong ngono ku luwungane mati tenanan nek karowan mati ra doyan apa-apa. Wong turu ki ra urip ora mati. Diarani urip kok gak lapo-lapo, diarani mati sing ngentekno apa-apa. Lane wong turu ki ra urip ora mati, la yamutu wala yahya, tidak bermutu ngentekno biaya. Lu ngono ae lho nek wulan Ramadan ku dicatet ibadah, timbangane melek merawasno dosa, apa maneh melek ibadah. Lek kula jenengan purun hati-hati wulan Ramadan, medal keng Ramadan, insyaallah kita termasuk jumlahe minal aidin wal faizin, dikei piala akbar karo Gusti Allah namine Aidul Fitri. Riyoyo niku jenenge Aidul Fitri, kembali fitrah niku bahasa Arab Bapak Ibu. Idul artinya kembali, fitri itu fitrah bahasa Arab. Siji karo basa Tuban. Nek basa Tuban Idul ki artine rono. Idul. Nek rono etan. Nek rono alor. Ronone aulon. Kembali, fitri artinya fitrah. Fitrah yang pertama suci. Kok iso suci? Suci sangka dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, entek dosane. Nomor kali, fitrah niku natural, bawaan. Ayo, fitrah wanita adalah melahirkan anak, sifat yang melekat. Yang ketiga, fitrah itu artinya baik dan benar. Yo apik, yo bener. Niki fitrah. Bener gak apik, dudu fitrah. Apik gak bener, dudu fitrah. Bapak Ibu, barang apik durung karuan bener, barang bener durung karuan apik. Ono barang apik tapi gak bener. Sedekah niku apik, kabeh wong ngarani sedekah niku apik. Jenengan duwe onde-onde disedekahno tangga, apik. Tapi nek carane sedekah disawatno raine, niki apik tapi mboten bener. Salat apik. Ono wong Tuban saking sregepe salat duhur 17 rakaat. Ngene iki apik tapi mboten bener. Ono barang bener tapi ora apik. Jenengan mlampah keng mriko petuk tangga ditakoni, "Kondi, Pak?" "Koetan." "Napa nanti?" "Ya ping ngulon." Iki ya bener, wong pancen teko etan arep ngulon, tapi gak ape, gatelno ati. Wong petuk uang ditakoni ngoyo-ngoyo, "Pak, omah sampean ndi, Pak?" "Omah sampean ndi? Omahku ra tak gawa." "Bener to nggih?" "Bener, nek omahe digawahi bekecot." Ngene iki bener tapi mboten ape, mergo nglarakno ati. "Eh, sing mbok rabi ku anake sapa?" "Anake wong." "Ya bener tapi mboten ape." Lah, fitrah niku ya bener ya ape. Idul Fitri, kembali fitrah menjadi manusia yang manusiawi. Soalnya apa? Bapak Ibu Kang Winulyo, manusia ini perpaduan antara unsur malaikat dan unsur hayawan. Sing unsur kewan dodo mengisor, sing unsur malaikat dodo mendhuwur. Yang dinamakan kemanusiaan ku dodo mendhuwur, sing mengisor kebinatangan. Mergo apa? Ning dodo ana ati kanggo zikir, no sirah ono akal kanggo mikir. Maka yang dinamakan manusia yang manusiawi adalah manusia yang mampu menggunakan dada ke atas, menonjolkan dada ke atas untuk mengatur dada ke bawah. Nek dada ke bawah organ tubuh menungso karo kewan gak ono bedane. Menungso ndek weteng wedhus ndek weteng, menungso ndek geger wedhus ndek geger, menungso ndek bokong wedhus ndek bokong, menungso ndek udel wedhus ndek udel, menungso duwe udel wedhus ndek udel, menungso duwe udel wedhus ndek udel, dan lain sebagainya. Ndak ada bedanya. Maka manusia yang tidak mau menggunakan dada ke atas kok malah nuruti dada ke bawah, regane larang weduse. Mergo wong iku nek gak gelem gunakno ati karo akale diarani wong gendeng. Bapak Ibu, wong iku nek wis gendeng, regane larang kewane. Ayo larang di wong gendeng kalih sapi gendeng. Larang sapine. Ana wong di sapi gendeng ucul, wonge brok-brok. Pengumuman sapiku gendeng ucul. Sapa sing iso nyekel ngenekno PN gemberuduk sak kampung metu kabeh. Pengen ngenekno sapi gendeng sing ucul. Kenek dipek tenan sak kawarane sak kelintingane pek kabeh. Terus ana wong duwe paklik gendeng ucul, ponakane brok-brok. Pengumuman pakliku sing gendeng ucul. Wangel cekelane buntute, mergo buntute nang ngarep atik ndek pisan. Sapa sing iso nyekel ngenekno PN sak katok-katoke. Situ ora ana sing mara. Ayo, padha-padha ya. Kokon ngrumat. Kokon ngrumat sak wulan dibayar 500.000. Ngrumat wedhus gedhe dhuwur berok tapi wedhuse sampel, karo ngrumat bocah lanang gedhe dhuwur berok tapi sampel. Dibayar sak wulan 500.000. Milih ngrumat pundi? Dus, kula misale duwe wedhus gendeng. Wedhus kula gendeng. Metu kok kandang mboten pamit kula. Ya mbuh kok ora pamit jeragane. Mlebu kandange tangga ora permisi, akhire weduse tangga sing wedok meteng dhewe-dhewe. Kira-kira tangga kula muring-muring napa mboten? Mboten tambah seneng, ora ngarah muring-muring. Kurang ajar iki. Weduse kiai ora duwe akhlak. Mboten malah seneng, matur suwun yi, barokah wedus jenengan mlebu kandang kula. Wedus kula sing wedok meteng 5 yi. Dongakno lancar, engko nek manak kabeh sampean tak opahi sitok. Saman jan barokah tenan yi, ra wong etok sing barokah sak wedus-weduse barokah. Ayo sampean duwe anak lanang gedhe dhuwur gendeng tapi sampel, metu ka omah ora pamit wong tuwa, mlebu omahe tangga ora permisi, akhire anake tangga sing perawan meteng. Apa tangga sampean ya terima kasih atas pejantannya. Bapak Ibu, nek trimo hasile dodo mengisor, larang hasile kewan timbang hasile menungso. Mulane mantan sate karo mantan rumput itu harganya lebih mahal mantan rumput. Mantan sate diolah menungso, diproses menungso, dodo mengisor, metu geribal-geribal. Dan goreng mang. Mantan suket diproses wedhus dodo mengisor, metu gelintiran. Apik kaya kacang atom Garuda. Ayo tokno wong tani kon milih. Pak, pilih Pak Girabuk. Sing bunder-bunder ireng ki produk wedhus, sing ndelunteng-ndelunteng ki produk ustad. Milih ndi produk? Nah, dah jam 7 lebih 5 menit. Mestine urung wayahe final pengajiane tapi karena keterbatasan waktu demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita, baik puasa, sholat tarawih, tadarus, i'tikaf, sedekah dan lain sebagainya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas Ramadan kita termasuk minal a'idin wal fa'izin, mendapatkan piala akbar Idul Fitri, menjadi manusia yang manusiawi sehingga mampu mengantarkan kulon jenengan pikantuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاتنا والعافية وحياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا. اللهم رب